بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan pelajaran tafsir pada sore hari ini insyaallah ta'ala. Pada pelajaran yang lalu kita telah baca tafsir ayat Maliki Yaumiddin. Sekarang kita masuk ayat yang berikutnya. Wa qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah thumma qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Ay dullana wa arshidna. Wa waffiqna lis-siratil mustaqim. Wafiqna lissiratil mustaqim. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Fatihah mengajarkan kepada kita untuk meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah hidayah kepada kami menuju jalan yang lurus. Ai dullana. Ihdina beri petunjuk, artinya dullana. Beri kami bimbingan, beri kami petunjuk. Wafiqna beri kami taufik untuk bisa menempuh siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Wa huwa tariqul wadhihu al-musilu ilallah. Jalan yang lurus adalah jalan yang jelas, wadih. Al-musil ilallah, yang mengantarkan kepada Allah. Wa ila jannatihi, dan mengantarkan kepada surganya, jannahnya. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amali bihi. Cara lebih lanjut, namanya siratal mustaqim adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Dalam bentuk prakteknya adalah tahu. Seorang berada di atas siratal mustaqim dan mengamalkannya. Fahdina ilas sirati wahdina fis sirata. Kandungannya ada dua. Jadi kalau kita berdoa minta hidayah, kandungan ayat ini adalah Yang pertama, ihdina ilas sirat, tunjukkan kami agar bisa menempuh jalan yang lurus. Tadinya tidak menempuh, kemudian ia pun bisa menempuh jalan yang lurus. Yang kedua, wahdina fis sirat, menggunakan fi. Kali ini tunjukkanlah kami agar bisa tetap berada di dalam jalan yang lurus. Ada kita jumpai terkadang orang sudah mengenal Islam, namun kemudian ia berpaling dari Islam. Maka tetap seorang yang sudah berislam, ia meminta hidayah kepada Allah agar bisa istiqamah, tetap stabil dalam keimanan, tetap bisa berislam sampai akhir hayat, tetap bisa mengamalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, luput yang seperti ini. Kadang sudah dapat hidayah, namun kemudian berpaling karena keinginan hawa nafsu yang diturutinya. Kada dua di sini, al-hidayah ila sirat dan hidayah fis sirat. Kalau kita yang sudah berislam, maka di situ berarti kita minta keistiqomahan di atas jalan yang lurus, fis sirat. Fal hidayah ila sirat luzum dinil Islam wa tarki ma siwahu minal adyan. Namanya hidayah menuju jalan yang lurus adalah berpegang teguh dengan agama Islam, bisa memeluk agama Islam, kemudian meninggalkan agama yang lain. Dari kekafiran, ia dapat hidayah ila sirat, masuk Islam. Dari kesyirikan, ia dapat hidayah, akhirnya bertauhid, beriman kepada Allah saja. Adapun hidayah fi sirat, tashmal al-hidayata li jami'it tafasilid ad-diniyah ilman wa amalan. Hidayah di dalam jalan yang lurus, ketika seseorang sudah berada di jalan yang lurus, mengandung semua rincian pelaksanaan agama dan pengetahuannya. Mengetahui tentang agama Islam lebih dalam. Tadinya masih non-muslim, kemudian masuk Islam, ia pun mulai mengilmui, mempelajari agama Islam sedikit demi sedikit secara bertahap dan mengamalkan Islam dari rukun Islam yang 5. Kemudian ia pun meyakini rukun-rukun iman yang 6. Secara rinci ia mulai pelajari keislaman. Ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam muamalah dia. Ini hidayah fis sirat. Allah beri hidayah dia di atas jalan yang lurus. Lebih-lebih lagi seorang bisa mengenal hidayah atau mengenal Islam lebih dalam, pelajari sunnah Rasul, mengikuti jalan para sahabat dalam memahami agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga hidayah itu mencakup dua hal tadi. Lafadz as-siratal mustaqim disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, jumhur qurra membacanya dengan huruf sad, as-sirat, huruf sad. Ada sebagian yang membaca dengan huruf sin, sirat. Dan yang lebih masyhur adalah dengan huruf sad. Wa qala al-Imam Sa'di rahimahullah fa hadha ad-du'a min ajma'il ad'iyah wa anfa'uha lil 'abdi ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. Doa yang tadi kita dengarkan bersama, ihdinas siratal mustaqim, itu adalah doa paling lengkap, kata Imam Masadi. Ajma' al-ad'iyah, doa paling lengkap dan paling bermanfaat bagi seorang manusia. Oleh karena itu, wajib bagi setiap insan untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah hidayah itu. Kemudian ia baca pada setiap rakaat dalam sholatnya. Karena memang kebutuhannya darurat sekali. Tingkat kebutuhannya tinggi. Kita manusia butuh sekali hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa tetap lurus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keimanan, kemudian mempertahankan ketaatan dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan di tengah-tengah gelombang fitnah ataupun bisikan syaitan, itu membutuhkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lidharurati ila dhalik. Lidharurati ila dhalik. Kebutuhan yang sangat darurat atas hal itu. Dikatakan sebagai doa paling lengkap karena memang cakupannya keselamatan dunia akhirat. Dengan hidayah itu selamat ia dari kesesatan dalam kehidupan. Ia selamat dari berbagai macam penyimpangan di dunia. Di akhirat pun ia selamat karena sebab bisa istiqamah. Bisa menjalankan ketaatan, amal soleh, beriman dan berislam, berihsan dengan baik dan benar, meninggal di atas Islam, dan pada hari akhir nanti, ia dapat kebahagiaan yang hakiki. Kandungannya, permintaan keselamatan dunia akhirat. Dikatakan, min ajma'il adiyah. Karena sebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Dunia selamat dari kesesatan. Dan di akhirat selamat dari siksa api neraka. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, walamma kana su'alullahi al-hidayah ila siratil mustaqim jal matalib ونيل وأشرف المواهب علم الله عباده كيفية سؤاله وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم وهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم توصل إليه بأسمائه وصفاته وتوصل إليه بعبوديته وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. Ada satu rahasia dalam surat Al-Fatihah ini yang mungkin kalau kita mengetahui akan menjadi satu sebab terkabulnya doa ataupun permintaan kita kepada Allah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan, ketika permintaan hidayah untuk bisa menapaki jalan yang lurus adalah permintaan yang begitu mulia dan permintaan yang termasuk cita-cita tinggi bagi seorang manusia, dapat hidayah, selamat dari kesesatan di dunia, dapat hidayah kemudian selamat dari siksa pada hari kiamat. Ini sebagai permintaan yang mulia. Maka Allah ajarkan kepada hamba-hambanya ini cara untuk meminta, cara untuk memohon, dan apa yang harus diminta sebagai urutan yang paling penting dalam sisi kehidupannya. Mungkin ada seorang punya kebutuhan di dunia, kebutuhan lain, sandang, pangan, papan, ataupun yang lainnya. mungkin dalam benaknya punya hajat ataupun kebutuhan. Namun Allah ajarkan dalam kandungan surat ini, dalam doa tadi, ihdinash shiratal mustaqim. Ini loh yang paling penting bagi keselamatan seorang manusia di dunia dan di akhirat. Minta hidayah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa-doa kita, ketika kita meminta kepada Allah, mintalah hidayah. Dalam kandungannya tidak hanya dari kekafiran kemudian diberi hidayah masuk Islam, tapi ada kandungan agar bisa istiqamah, bisa tetap berkesinambungan di dalam Islam, di dalam iman, terkhusus menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalani kehidupan dengan bertauhid, mengesakan Allah dalam ibadah. Maka Allah dalam surat Al-Fatihah itu memerintahkan manusia untuk pertama memuji Allah, menyanjung Allah dengan pujian-pujian yang sempurna. Kemudian menyebutkan tentang penghambaan dia kepada Allah. Ini kita bisa perhatikan tata cara ini dalam surat Al-Fatihah, termasuk tata cara dalam berdoa. Memuji Allah terlebih dahulu, tidak langsung meminta. Kemudian menyatakan penghambaan diri kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kami ya Allah, beribadah hanya kepadamu. Kami ya Allah hanya meminta pertolongan kepadamu. Menyatakan penghambaan penuh kepada Allah. Nah, baru kemudian meminta hidayah dalam doa yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Kita bisa terapkan ini dalam doa-doa kita. Kita memuji Allah atau menyebut namanya terlebih dahulu. Kemudian menyatakan diri sebagai hamba Allah. Ini abduka misalnya, atau ibnu amatika dalam satu doa yang bisa menghilangkan kesedihan dalam hadis Ibnu Mas'ud. Kemudian baru menyampaikan permintaan-permintaan yang ada di benaknya, disampaikan. Nah, di sini ada dua hal yang menjadi wasilah yang bisa kita soroti. Yang pertama, kata Imam Ibn Al-Qayyim, tawassul ilaihi bi asma'ihi wa sifatih. Bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bertawassul itu menjadikan perantara, menjadikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagai perantara dalam doa. Jadi urutannya dalam surat Al-Fatihah menyebutkan nama-nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan nama Allah dan rabbil alamin, dan ar-rahmanir rahim, dan mengandung sifat-sifatnya. Kemudian tawassul ilaihi bi'ubudiyati. Yang kedua, menjadikan penghambaan hamba kepada Allah sebagai tawassul pula. Menyatakan diri sebagai hamba Allah yang beribadah hanya kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini tawassul yang kedua. Wa hatanil wasilatan la yakadu yuraddu ma'ahuma du'a. Jika seorang hamba menempuh dua wasilah ini dalam berdoa, jarang ada doa yang ditolak. Jarang ada doa yang ditolak. Nah, wasilah apa saja yang pertama tadi? Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, menyatakan sebagai hamba Allah yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menyatakan la yakadu yuraddu ma'ahu mad'a. Jarang ada doa yang ditolak. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang semisal ini ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dan juga Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. dari Abdullah bin Buraidah al-Aslami, dari ayahnya yang bernama Buraidah ibn Khusaib radhiyallahu anhu. Qala sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u. Jadi pada satu hari Nabi pernah mendengar seorang sahabat berdoa. Ia mengucapkan wa huwa yaqul Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu, bi anni ashadu annaka antallahu la ilaha illa anta, bi anni ashadu, sungguh aku bersaksi, annaka antallah, engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya engkau. Pernyataan diri sebagai hamba Allah, mengakui ketuhanan Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Kemudian orang itu menyatakan Al-Ahadus Samad, Al-Ahad yang Maha Esa, As-Samad sebagai tempat sandaran makhluk seluruhnya, Alladhi lam yalid wa lam yulad, di mana tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah ataupun setara dengannya. Ini surat apa ini? Al-Ikhlas. Ternyata membaca surat Al-Ikhlas kandungannya. Dan hampir sama persis. Hanya beda ayat yang pertama tidak dibaca. Sahabat ini membaca asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadu alladhi lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Baca ini. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam yang mendengar sahabat ini berdoa dengan seperti itu pembukaannya, menyatakan walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah, laqad sa'alallaha bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajab. Sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan bertawassul, menjadikan nama Allah yang a'zam, yang agung, sebagai perantara. Orang ini menjadikan nama Allah yang agung, yang mulia, sebagai perantara. Alladzi idza du'iya bihi ajab. Andaikan seorang atau orang tadi atau orang lain misalnya berdoa dengan ini, niscaya akan diijabahi. Akan diijabahi, dikabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta au u'tiya. Jika ia meminta permohonan kepada Allah dengan menyebut nama tadi dalam surat Al-Ikhlas, maka pasti akan diberi orang itu. Ini yang menjamin Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mengabarkan kepada kita ini salah satu contoh wasilah yang benar. Wasilah yang benar dalam berdoa. Bisa dengan nama-nama Allah, bisa dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Tatkala kita hendak berdoa kepada Allah, baca surat apa? Yang pertama, yang kita baca ini surat apa? Al-Fatihah, bisa. Karena itu tadi sudah mengandung pujian kepada Allah, kemudian mengandung doa hidayah yang sifatnya umum, dunia akhirat, kita bisa dapat keutamaannya. Kemudian ada penghambaan kita pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua wasilah yang tadi disinggung oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Wasilahnya dengan nama Allah dan sifat-sifatnya, dan yang kedua penghambaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mirip itu pula ada dalam surat Al-Ikhlas. Hanya saja sahabat tadi menambahkan asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta sebagai wasilah dengan penghambaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dicatatkan oleh Rasul, kalau berdoa pasti diijabahi, kalau meminta pasti dikabulkan atau diberi. Akhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa hadha siratul mustaqim, kata Imam Sa'di, wa siratul ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Siratul mustaqim yang dimaksud itu mirip yang disebutkan siratul ladzina an'amta 'alaihim dalam ayat surat An-Nisa. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat dari kalangan para nabi, dari kalangan siddiqin, orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang saleh, di mana mereka mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar, dan cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita seluruhnya. Ada satu faedah dari yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim atau dijelaskan oleh beliau, mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bisa menjadi sebab terkabulkannya doa-doa kita, terkabulkannya permintaan-permintaan kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi satu tambahan pengetahuan tentang agama dan dinilai sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.